Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, khanafillah azakumullah. Kembali kita melanjutkan bismillahi subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam membahas atau membaca kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Masih dalam hadis yang kedua, hadis yang cukup panjang. Demikian pula penjelasan dan keterangan para ulama cukup panjang lebar, meskipun ini pun dibandingkan dengan faedah yang sesungguhnya itu belum ada apa-apanya. Mengingat hadis Jibril alaihissalam yang kita bahas ya, dari beberapa pertemuan sebelumnya sampai malam hari ini, merupakan salah satu hadis inti yang menjadi pusat perhatian para ulama untuk membahas tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini diantara referensi dan rujukan utamanya. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya betul-betul serius dan memperhatikan faedah-faedah dan kandungan yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Oleh karena itu, di antara yang para ulama sebutkan terkait dengan hadis ini adalah pentingnya seorang muslim untuk memadukan antara ketundukan dan kepatuhan secara zahir dan ketaatan kepada Allah secara batin. Yani annahu la budda min istima'il islam fil zahir wal imani fil qalbi. Satu kemestian ya untuk mengumpulkan ya kesiapan seorang muslim dalam mengamalkan syariat Islam secara zahir dan beriman kepada Allah secara batin, di dalam hati, dalam qalbu. Dan sebagian contoh-contoh dalam bab ini telah kita sebutkan. Nah, contoh yang lain dalam masalah ini, misalkan seorang yang tertimpa musibah, ya, entah itu berupa penyakit, wabah ataupun bencana, maka dituntut darinya dari dua arah. Secara zahir dia dilarang, ya, diharamkan untuk melakukan hal-hal yang bisa menciderai atau memudaratkan tubuhnya, seperti ya meluapkan kesedihan namun berlebihan dengan menampar-nampar pipi, ya, merobek-robek baju atau membotak kepala, ya, menangis, berteriak dengan histeris, mengguling-gulingkan badannya ke tanah, ke lantai, ya, teriak sejadi-jadinya. Secara zahir enggak boleh, ya. Ini menunjukkan dia tunduk kepada Allah secara zahir. Demikian pula secara batin, ya, dia tidak boleh untuk tasakhut, murka, jengkel, marah, enggak terima, menggerutu dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, dengan musibah tersebut. Ya, sehingga yang wajib adalah menerima, pasrah dan sabar, ridha. Ya, maka apabila dua sisi ini tidak ada, yang tidak dipadukan, maka dia tidak termasuk orang yang sabar. Ya, secara zahir mungkin enggak ngapa-ngapain, itulah. ya, kelihatannya anteng, nangis pun tidak, tapi hatinya berontak, jiwanya nggak terima, gerutu, ya percuma. Ya. Nah, atau sebaliknya, hatinya menerima, ya, jiwanya pasrah, ngakunya, ya, itu pun cerita kemana-mana. Alhamdulillah, saya sabar. Ya, itu setelah kejadian. Tapi pas kejadian dia meronta-ronta. Ya, dia menangis dengan tangisan histeris, berteriak, ya lari ke sana kemari. Ketika mendengar ada salah satu dari anggota keluarganya misalkan meninggal, dia enggak terima. Dia luapkan itu semuanya. Tapi katanya hatinya nerima. Nah, ini juga enggak sinkron. Tidak benar. Sehingga barakallahu fikum, intinya antara zahir dan batin ini harus dipadukan. Ya, demikian pula hal-hal yang lainnya di dalam syariat juga harus demikian. Antara yang zahir dan yang batin harus sama. Meyakini ini sebuah kewajiban, sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka secara zahir juga dituntut untuk diamalkan. Ya. Nah, demikian pula sesuatu yang dilarang, dalam hati seorang muslim harus meyakini ini dilarang, Allah haramkan, Rasulullah larang. Secara zahir juga demikian, harus ditinggalkan. Ya, ini baru ya, wujud dan bukti kesempurnaan iman seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala habibullah, wa fi hadzal haditsi anna arkanal iman allati yubna 'alayha sittatun wa amma baqiyatul a'mal fa hiya mukammilatun li hadhihi sittati aw mutammimatun laha كالصدق في الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال التي هي خارج هذه الستة فهي تابعة لها ومكملات لها. Bahwa di dalam hadis ini, hadis Jibril alaihissalam, juga kita mendapatkan faedah. Hadis ini menunjukkan bahwa rukun-rukun iman, ya, yang berjumlah 6, yang kemudian di atas 6 prinsip yang sangat mendasar inilah Islam dibangun. Ya. Adapun amalan-amalan selain itu statusnya adalah mukammilat, penyempurna, dan mutammimat, pelengkap. Bukan berarti nggak penting, ya penting. Tapi dari perkara-perkara yang penting tersebut ada yang lebih penting, yaitu prinsip-prinsip keimanan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keimanan ini dari dahulu sampai sekarang, dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir, yang dibawa oleh mereka misinya sama, memuat. Ya, tentang prinsip-prinsip keimanan tersebut, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab suci, ya, dan seterusnya, iman terhadap hari akhir. Ini ajaran, ya, sejak dahulu kala, sejak nabi ataupun rasul yang pertama sampai yang terakhir, sama seperti itu. Saya enggak ada masa expire-nya. Tidak ada masa kadaluarsa, dulu berlaku sekarang enggak. Dari dulu sampai kapanpun tetap berlaku, karena ini adalah prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Yang kemudian dengan inilah seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur enggak sih imannya? Percaya enggak sih? Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dusta? Karena ini adalah hal-hal yang memang sebagiannya itu gak bisa dilihat, bahkan tidak disaksikan, ya, seperti nabi saja dan rasul itu kan termasuk prinsip keimanan, ya, dalam kondisi kita sendiri gak pernah melihat, gak pernah berjumpa, bahkan gak satu masa, ya, jangankan dengan nabi dan rasul yang sudah lama, ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang silam, yang terakhir saja kita enggak dapat. Ya enggak? Yakni nabi kita Muhammad alaihi salat wasalam. Namun kita diuji oleh Allah. Ya. Betul enggak sih Islam kita itu? Jujur enggak iman kita kepada Allah? Nah, dalam kondisi bukti dan dalil tentang keberadaan nabi-nabi dan rasul tersebut nyata di depan mata. Ya. Dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang sampai kepada kita. Bukti nyata tentang keberadaan mereka meskipun kita tidak pernah melihat mereka. Namun kita beriman kepada mereka, para nabi dan rasul. Demikian pula kitab-kitab suci, kan banyak, enggak cuma Al-Qur'an. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Dalam kondisi kita enggak pernah melihat, menyaksikan, membaca apalagi. Ya, baru mendengar. Sebatas mendengar. Oh, dulu ada kitab suci yang namanya Fulan, Fulan, Fulan. Namun kita beriman. Inilah letak perbedaan antara seorang mukmin dan kafir. Mukmin selama dibuktikan, didukung dengan dalil-dalil dan bukti yang otentik, yang memang secara ilmiah terbukti ada, beriman. Ya. Meskipun enggak bisa dilihat oleh panca indera. Adapun orang-orang kafir tidak. Ya. Dan itu bukan suatu hal yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu diajari untuk apa ya, ikut-ikutan ya, taklid ataupun sekedar ya latah gitulah, apa yang diperintahkan sudah ikuti aja, enggak usah banyak nanya, bukan. Ya, itu menunjukkan bahwa akal kita memang dangkal. Enggak semua yang ya Allah ciptakan itu bisa kita lihat. Jangankan itu, sesuatu yang sepakat adanya, sepakat adanya seluruh jin dan manusia insyaallah. Ya, sepakat adanya, tapi enggak bisa dilihat. Ya, harus diakui kita memang kalah dalam bab ini. Contoh, orang yang hidup mesti ada ruhnya. Ada enggak? Ada ruh. Orang yang hidup mesti ada ruhnya. Terus kayak apa ruh itu? Ruh ya. Bahasa kitanya roh. Ya, wallahu alam. Yang jelas kalau selama orang itu masih hidup berarti ada ruhnya. Kalau orang sudah meninggal baru lepas ruhnya. Ya, sebelum meninggal berarti sudah lepas ruhnya dari jasadnya. Artinya sesuatu yang memang disepakati adanya itu enggak mesti harus dilihat, disaksikan. Ya. Nah, ini contoh kecil saja ya. Sesuatu yang memang ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Masing-masing yang hidup ada ruhnya. Tapi kayak apa ruh? Wallahu a'lam. Ya, dipegang enggak bisa, dilihat juga enggak ada. Enggak terlihat, didengar juga apalagi. Enggak ada suaranya. Ya, tapi akan dilihat nanti ketika seorang sakaratul maut. Sedang sekarat mau meninggal, lepas ruhnya dilihat. Makanya matanya terbelalak. Ya, melotot. Itu ngelihat ruhnya lepas dari badannya. Maka disunahkan untuk seorang yang meninggal itu ditutup matanya karena dia barusan lihat ruhnya lepas dari badannya. Itu aja, selebihnya enggak bisa dilihat. Ya. Baik. Kemudian ada pun selain dari prinsip-prinsip keimanan tersebut, itu statusnya sebagai pelengkap saja, penyempurna ya. Seperti apa? Perintah dan anjuran untuk senantiasa ya bersifat dengan kejujuran ya, dalam berbicara. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Perintah dari Allah agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr fa innal birra yahdi ilal jannah. Al hadis. Yang jelas anjuran dan perintah untuk jujur dalam berbicara itu ada. Ya, ini juga penting. Ya, dan itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Berbicara jujur. Ya, baik dalam urusan dunia terlebih dalam urusan agama. Ya. Demikian pula wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ini juga pelengkap. Bahkan ini termasuk tonggak tegaknya Islam. Ya, Islam menjadi tegak dan berwibawa ketika prinsip ini ditegakkan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini amalan yang mulia, termasuk dakwah. Tapi jangan lupa bil ilm, laisa bil hamasah. Harus dengan ilmu, bukan semata-mata semangat. Ya, harus dengan ilmu. Kalau sekedar semangat saja kemudian ingin mengamalkan amalan yang mulia ini, ya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan itu sudah nyata terjadi, ya, di tengah masyarakat. Terlalu semangat untuk mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu, sekedar semangat, semangat, semangat, apa yang terjadi? Kerusakan. Kerusakan. Ya, sebagian pihak mengatasnamakan organisasi atau LSM tertentu, ya, kemudian bergerak, ya, dengan slogan dan bendera amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, tapi apa? Isinya apa? Ya tadi, sekedar semangat saja, akhirnya melanggar sekian banyak hukum syariat. Ya, perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam dilanggar. Ya, demonstrasi, orasi, mencela, menjelek-jelekkan pemerintah, dia lakukan dengan alasan ini mengajak, ya, pemerintah untuk berbuat perkara yang ma'ruf atau mencegah kedzaliman, kejahatan penguasa. Ya, nahyu 'anil munkar katanya. Nah, tidak demikian. Ya. Mengajak kepada kebaikan harus dengan kebaikan. Sebagaimana melarang dan mencegah dari kemungkaran bukan dengan kemungkaran tapi dengan kebaikan. Dengan ilmu. Ya, melihat ada perkara yang mungkar, ya, di tengah masyarakat langsung dieksekusi. Lah, dia warga biasa, masyarakat. Ya, bukan penguasa, bukan pemerintah, bukan aparat. Sama seperti kita orang. Ya. Tapi ini kan harus dicegah, harus di, ya, bubarkan, harus dilarang dan seterusnya. Sehingga yang terjadi apa? Kerusakan, bentrok. Ya. Yang dilarang enggak terima, kamu siapa? Ya, kamu punya masa, saya juga punya masa. Ya. Akhirnya kerusakan, tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Sebagaimana ketika seorang ingin berdakwah juga sama. Ini kan babnya amar ma'ruf nahi mungkar juga sama. Enggak sekedar semangat-semangat tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Akhirnya apa? Saking semangatnya dakwah tidak ngaca. Tidak mengetahui kadar dirinya. Akhirnya kerusakan yang terjadi. Ya, hanya bermodalkan penampilan yang islami. Ya, kemudian jalan ke sana kemari, ya, meneriakan, ya, slogan-slogan bahwa ini adalah bagian daripada dakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikan, ya, kepada manusia, ya, tentang sunnah Nabi, ya, tentang syariat Islam yang mulia ini meskipun satu ayat katanya. Ini kan hadis, anjuran dari Nabi untuk berdakwah, ya, kami mengikuti anjuran Nabi. Tapi sayang, mereka kebanyakan tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu. Akhirnya kerusakan. Ya, kesana kemari, pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya, pindah dari satu kota ke kota yang lainnya, sampai pindah dari satu negara ke negara yang lainnya. Ya, dengan alasan dakwah, dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Kerusakan. Yang disampaikan, ya, adalah cerita, dongeng, kisah-kisah yang tidak ada asalnya, hadis-hadis palsu, ya, ayat-ayat yang mungkin disampaikan juga serampangan dalam penafsirannya, macam-macam. Belum lagi Mudarat yang lainnya di samping substansi dan materinya juga sebagian mengajak kepada kesyirikan, bid'ah, juga mengajak kaum muslimin sejatinya itu untuk ta'assub kepada kelompoknya. Itu yang ada, itu yang ada, ta'assub kepada kelompoknya. Ya, Allahumma sani firqatu tabligh, ya, contoh yang nyata, ya, di tengah masyarakat. Demikian pula wasilatil arham, ya, menyambung hubungan silaturahmi, ya, menjalin kekerabatan, hubungan kekerabatan. Ini juga, ya, penting dan termasuk penyempurna dan pelengkap dari amalan-amalan Islam. Dan yang lainnya dari amalan-amalan yang itu di luar dari 6 prinsip keimanan tadi, ini statusnya mengikuti dan pelengkap serta penyempurna. Kemudian sekarang kita masuk pada prinsip iman yang pertama, ar-ruknul awwal, rukun yang pertama, yaitu al-imanu billahi jalla wa ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni bi an tu'mina bi anna Allah wahidun la syarika lah wa annahu al-mustahiqu lil ibadati duna ghairihi wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Itu beriman kepada Allah, maknanya beriman bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas, surat yang pendek namun sangat dalam maknanya. Surat ini turun, ya, ketika Rasulullah didatangi oleh kaum musyrikin, oleh kaum musyrikin, ya, saat mereka meminta kepada Nabi, ya Muhammad, ansib lana rabbak, eh Muhammad, tolong sebutkan kepada kami, ceritakan kepada kami nasab keturunan Tuhan yang kamu sembah selama ini. Ini kelancangan sebenarnya, ya, menunjukkan mereka itu sangat tidak beradab, ya, ngetes, menuntut kepada Nabi untuk menceritakan tentang nasab keturunan Tuhan yang disembah oleh kaum muslimin. Ini Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat tadi. Jadi disangkanya Allah itu, ya, naudzubillah min dzalik, itu seperti makhluk. Turun langsung surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi kepada mereka yang lancang itu, Allah itu ahad, Allah itu satu, tunggal, esa, tidak berbilang. Dan Allah as-samad, Allah itu tempat bergantung, Allah itu maha mulia, yang menjadi sandaran seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, sama sekali tidak mengalami proses persalinan abadan. Ya, walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang sederajat, setingkat, yang menyamai Allah Jalla wa'ala. Enggak ada. Ya, terdiam mereka. Nah, sehingga sungguh kezaliman, kejahatan besar ketika ada di antara manusia sebagian pihak yang mengklaim Allah itu punya anak, Allah itu punya keturunan, ya, punya pendamping. Seperti klaim kaum Yahudi, kaum Nasrani, demikian pula yang semisal dengan mereka. Ya. Seperti kaum Nasrani meyakini Trinitas. Ya, Allah itu satu dari yang tiga, tiga dari yang satu. Ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kufur. Nah. Dan ini keyakinan yang batil, tidak bisa ditoleransi. Ya, demikian pula kaum Yahudi mengklaim Uzair ibn Allah. Uzair ibn Allah. Ya. Demikian pula yang semisal dengan mereka, Ahlul Kitab. Ya. Kaum musyrikin juga mengklaim Allah punya anak. Siapa anak Allah? Katanya para malaikat, itu adalah putri-putrinya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. 'Ala Allah 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Mereka kaum musyrikin, ya, itu sangat antipati dengan anak perempuan. Jadi kalau mereka dikhabarkan, ya, lahir di tengah keluarga mereka anak perempuan, itu langsung, ya, muswadda wajhu, ya, wahwa kadhim, menghitam, ya, wajahnya dalam kondisi marah dan jengkel, enggak terima. Kenapa yang lahir kok perempuan? Makanya diluapkan itu dengan dikubur anak perempuan tersebut hidup-hidup. Masih merah dikubur. Tapi giliran kalau yang lahir ada anak laki-laki, bangganya luar biasa. Ya. Lah, di antara bukti yang menunjukkan kelancangan kaum musyrikin dulu, ya, itu justru menisbahkan anak-anak putri kepada Allah. Yang mereka klaim adalah para malaikat adalah banatullah. Putri-putrinya Allah katanya. Ini kejahilan. Ya. Dan tidaklah mereka meyakini hal itu melainkan karena persangkaan yang dibangun di atas kebodohan. Sebagaimana kaum musyrikin, ya, orang-orang yang hidup di masa kita, ya, mengklaim bahwa memang Allah itu satu, tapi ada sekutu. Ada sekutu, ya. Allah memiliki pembantu-pembantu, ya, untuk menjalankan kontrolnya terhadap alam semesta. Ada batil. Tidak demikian. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah itu huwal mustahiqu lil ibadah. Dan Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan engkau juga beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum bahwa iman kepada Allah itu mencakup tiga jenis tauhid. Yang pertama tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma was sifat. Anda muslim, Anda mukmin, iman kepada Allah, buktikan. Apa buktinya? Beriman kepada Allah dengan tiga jenis tauhid tadi. Kapan hilang salah satunya, maka dia bukan muslim. Mohon maaf, KTP, tinggal KTP. Ya, meskipun seluruh kartu identitasnya dari KTP-nya sampai paspornya sampai semuanya tercetak agama Islam, tapi tidak mewujudkan tiga prinsip tauhid ini, dia bukan muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di dunia bisa selamat. Ya. Dia dihukumi sebagai seorang muslim, diperlakukan, disikapi sebagai seorang muslim, tapi di hadapan Allah manakala tidak mewujudkan dan menerapkan tiga prinsip tauhid ini, ya percuma. Ya, nanti di akhirat auzubillahi min dzalik, ya, berkumpul dengan Abu Jahal. Ya, gabung dengan Fir'aun. Nah, dikubur, ya, yakni dihukum oleh Allah dalam neraka jahannam iyadan billah. Ya, maka penting, ya, bagi seorang muslim untuk betul-betul perhatian dan semangat dalam mempelajari akidah dan tauhid. Kenapa? Sangat mendasar sekali. Maka fala yakunul insan mu'minan illa bitahqiqi hadhihi thalathati. Maka seseorang tidaklah menjadi seorang mukmin kecuali apabila dia mewujudkan tiga prinsip tauhid tadi. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ya. Walaysa al-imanu billahi kama yaqulu ba'dhum aw katsirun mimman la ilma indah. Maka iman kepada Allah tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian pihak atau kebanyakan mereka yang tidak berilmu, yang jahil tentang prinsip-prinsip akidah yang benar. Apa itu? Annal iman billahi huwal imanu biwujudillah. Ya, sebagian mereka menganggap iman kepada Allah itu ya maknanya beriman dengan adanya Allah. Dia meyakini Allah itu ada, udah cukup, ngapain ya, nggak ada yang lainnya, cuma itu aja. Cukup dia meyakini Allah itu ada, Allah sebagai pencipta, ya Allah sebagai pemberi rezeki, selesai urusan. Kenapa? Ya. Cuma ini. Berarti kalau sudah meyakini ini, berarti dia muslim. Iya muslim. Berarti dia mukmin. Iya mukmin. Jahil. Hakata. Orang bodoh demikian jawabannya. Mohon maaf, kalau keyakinan seperti ini, kalau seperti ini, bahwa orang dikatakan beriman kepada Allah, cukup meyakini Allah itu ada. Loh, apa bedanya Anda dengan iblis? Mohon maaf. Apa bedanya dengan iblis? Iblis meyakini Allah itu ada, bahkan bersumpah dengan izzatullah untuk menyesatkan manusia. Fa bi izzatika lahuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau bahwa iman itu maknanya sekedar dan cukup meyakini Allah itu ada, apa bedanya Anda dengan Abu Jahal? Ya, apa bedanya? Kaum musyrikin, apa bedanya? Sama. Loh, ya beda, mereka menyembah patung. Oh, itu ibadahnya. Ya, tapi keyakinannya, mereka meyakini Allah itu ada. Bahkan lebih dari itu. Kaum musyrikin meyakini pemberi rezeki Allah. Yang menurunkan hujan, Allah. Yang menghidupkan, Allah. Yang mematikan, Allah. Kaum musyrikin, itu keyakinannya. Ya. Itu keyakinannya. Sehingga ya, kalau sekedar meyakini Allah itu ada, dikatakan beriman, ya salah. Salah besar. Dan harus cepat-cepat tobat, kemudian belajar. Belajar. Ya, dan dia harus menyadari bahwa selama ini dia salah dan keliru. Ya. Jadi enggak cukup, ya. Wa inna hadza laysa huwal imanu billah, karena keyakinan tadi meyakini sekedar Allah itu ada, ini bukan iman kepada Allah. Fala yakfil imanu biwujudillahi azza wajal, sehingga enggak cukup sekedar beriman Allah itu ada. Ainamal imanu billahi yashmalul imana birububiyyatihi wal imana biuluhiyyatihi wal imana biasma'i wa sifatihi. Namun seorang dikatakan beriman kepada Allah itu apabila dia beriman dengan rububiyyah Allah satu, beriman dengan uluhiyyah Allah dua, dan beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ketiga. Wa in naqasa syai'un minha lam yakun mu'minan billah, sehingga apabila kurang dari itu ya, maka dia tidaklah dikatakan beriman kepada Allah. Ya, kesimpulannya barakallahu fikum, kalau kita padukan ya, berarti keimanan kepada Allah itu mencakup keimanan terhadap tiga prinsip tauhid tadi plus yang keempat, yaitu beriman dengan adanya Allah. Ya, al-iman biwujudillah yang pertama, kemudian yang kedua iman terhadap rububiyyah Allah, yang ketiga iman terhadap uluhiyah Allah, dan yang keempat adalah iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia, baru dikatakan beriman. Ya, sekarang rinciannya seperti apa dari masing-masing poin tauhid tadi, coba simak sama-sama ya. Fal imanu birububiyyatihi, adapun iman terhadap rububiyyah Allah, supaya enggak ambigu, apa sih rububiyyah? Kita kan bukan Arab, enggak paham. Mari kita bahas sama-sama ya. Arab bukan Arab bukan penghalang untuk menuntut ilmu dan memahami agama. Karena memang Islam bukan hanya diperuntukkan untuk orang Arab, tapi Arab dan selain Arab. Ya. Kul inni Rasulullah ilaikum jami'an, katakan wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ya. Dari bujur timur sampai bujur barat, dari lintang utara sampai lintang selatan, semuanya. masuk di dalam kewajiban mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Maka keimanan terhadap rububiyah Allah maknanya adalah antumina bi annahu wal munfaridu bil khalqi wa tadbiri wal ihya'i wal imat wal imatati wa tasarrufi fil kaun la syarika lahu fi dzalik. Itu engkau beriman bahwa Allah itu satu-satunya menciptakan. Satu. Yang kedua, anda meyakini Allah adalah satu-satunya yang mengatur. Dan meyakini Allah satu-satunya menghidupkan serta mematikan. Ya. Dan juga meyakini Allah satu-satunya yang mengontrol, mengawasi, mengendalikan jagat raya ini, alam semesta ini, baik alam bawah ataupun alam atas. Alam bawah, bumi yang kita pijak ini, alam atas, langit yang menaungi kita ini, yang menjadi atap kita ini, itu semuanya dalam kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Ya. Dan bahkan langit dan bumi itu berada dalam genggaman Allah. Mau diapain aja mudah bagi Allah. Kadang yang sulit. Ya. Orang kalau sadar ini saja, ya, ini saja sadar, itu sudah. Keterpautan dan ketergantungan hati tidak ada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang mengatur semuanya. Ngapain minta kepada selain Allah? Ya. Nah, Allah yang mengontrol semuanya. Ya. Hada tauhid rububiyah, inilah yang namanya tauhid rububiyah. Wa hada qala man yajhaduhu minal khalqi. Dan untuk jenis yang pertama ini, jenis tauhid yang pertama, yang tauhid rububiyah, ini sedikit ya manusia yang menentangnya, sedikit. Ya. Bukan berarti enggak ada. Ada. Tapi sedikit. Itu pun yang menentang bukan karena memang nyatanya dia itu tahu bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Enggak, itu karena kesombongan aja seperti Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Wa qala ana rabbukumul a'la. Sombong. Ya. Nah, sekarang nyatanya Fir'aun hidup terus sampai sekarang. Ya enggak, mati juga kan Fir'aun, tapi dengan sombongnya, dengan angkuhnya berbicara di hadapan umatnya, di hadapan rakyatnya, aku adalah Rob kalian yang maha tinggi. Ya, nggak tahu diri Fir'aun, nggak tahu diri. Ya, ya akhirnya mati juga. Menunjukkan bahwa sejatinya ya seluruh manusia menyadari bahwa pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun meskipun demikian ada saja ya. Tanpa terkecuali di zaman kita sekarang ini masih saja ada di antara orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim kemudian meyakini bahwa di sana ada ya pihak-pihak yang dikatakan sebagai apa wali ya, atau orang soleh ya, wali kutub atau semisalnya, ikut mengatur jagat raya atau dianggap oleh mereka imam-imam yang punya derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu ikut andil dalam mengatur jagat raya ini. Hada batil. Ya. Ini tidak benar. Laina kullal khalqi minhum wa kafirahum yuqirru bi tauhid rububiyah. Karena seluruh manusia baik yang muslimnya, yang mukminnya ataupun yang kafirnya, mayoritas mereka meyakini atau mengakui tauhid rububiyah. Makanya untuk poin ini ya hampir-hampir tidak bisa dibedakan ya, mana muslim mana kafir, tidak bisa dibedakan. Kenapa? Sama-sama meyakini, sama-sama meyakini. Apa buktinya? Allah yang membuktikan, Allah yang menceritakan. Contoh dalam ayat Al-Quran, dan itu banyak ya dalam beberapa tempat. Artinya kita berbicara dalam masalah ini seperti ini itu bukan sekedar klaim. Ada buktinya, ada ayatnya dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat ke-25 Allah berfirman wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah la yaqulanna Allah. Kata Allah kepada nabinya wahai Muhammad, apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka siapa ini? Kaum musyrikin. Coba tanya mereka, kaum musyrikin. Tanya kepada Abu Jahal, tanya kepada Abu Lahab, ya, tanya yang semisal mereka. Tanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit, langit dan bumi? Tanya. Silakan tanya. Pasti, niscaya kata Allah, mereka akan menjawab Allah. Gak mungkin dijawab Lata, Uzza. Gak mungkin. Ya. Oh, mereka juga orang-orang pintar dari sisi, ya, strategi perang, ya, pintar orang kaum syirikin itu, strategi tempur, ya, berdagang, orang-orang pemikir itulah, bukan orang-orang idiot, ya, yang, ya, orang berbicara keras, lembut, melongo aja, nggak paham, bukan seperti itu kaum syirikin, orang-orang pintar, cerdas, ya. Nah, masalah berdagang jago, bisnis luar biasa, ya, perang, wah luar biasa, tahunan mereka biasa, perang antar suku. Tapi ini keyakinannya, ini keyakinannya. Demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf dengan redaksi yang mirip, ya, ayat ke 87. Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, kepada mereka ini kaum musyrikin, tanya kepada mereka yang nyembah Lata, yang nyembah kuburan, yang masih percaya jimat-jimat, yang masih gantungkan batu-batu, benda keramat, yang masih nyembah kayu, batu. Tanya kepada mereka. Siapa yang telah menciptakan mereka? Manusia. Mesti, niscaya, pasti jawabannya Allah. Belajar dari mana, ya? Kok biar anaknya bisa jawab, ya? Belajar dari mana itu? Fitrah yang berbicara. Fitrah mereka mengakui. Jangankan itu, mereka itu, ya, kalau tertimpa sesuatu yang berat, ya, musibah, bencana, itu sandarannya yang diingat bukan Lata, bukan Uzza, bukan penghuni kuburan, bukan batu atau jimat, enggak. Tinggal semua itu. Yang diminta Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah, ya, kembalikan kami, ya Allah, jaga kami. Itu yang diminta. Yang diminta siapa? Allah, ya. Jadi mereka bukannya gak kenal Allah, tahu, ya. Tapi nanti ada sisi yang berat yang justru menyebabkan mereka, ya, tidak dikatakan sebagai seorang muslim dalam kondisi seperti itu. Ya, harapannya kita bisa ngaca. Oh, ternyata, ya, ini sisi lemahnya kita nih, ya. Demikian di dalam ayat yang lain surat Al-Mu'minun ayat ke 84 sampai 85. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah." Katakan wahai Nabi. Lagi-lagi Allah mengajak dialog kepada nabinya. Ya. Allah mengajari Rasulullah untuk cara berdiskusi ilmiah dengan kaum musyrikin. Ya. Katakan wahai Nabi kepada mereka, milik siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya ini? Kalau kalian betul-betul tahu, ya, niscaya mereka menjawab, ini milik Allah. Ya, milik Allah. Mereka enggak mungkin mengatakan, oh, ini milik Lata. Diketawain Lata yang buat mereka sendiri. Ya. Patung-patung yang mereka sembah selama ini mereka yang buat sendiri juga. Kok dikatakan mereka yang menguasai bumi? Nggak, mereka enggak sebodoh itu. Mereka dengan jujur akan mengatakan, Allah, ini milik Allah, bumi milik Allah. Ya. Makanya ketika terjadi gempa bumi, ya, atau musibah atau ombak besar di tengah lautan, ya, ya, mereka minta kepada penguasa jagat raya, siapa? Allah. Ini kaum musyrikin kelakuannya seperti itu. Di saat sulit, di saat tertimpa musibah, yang diingat Allah. Ya. Nah, tapi demikian, mereka orang yang tidak pandai bersyukur. Dalam kondisi mereka senang, dalam kondisi mereka mendapatkan kelapangan hidup, nikmat, justru mereka berbuat syirik, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian di dalam surat yang lain, surat yang sama ya, Al-Mu'minun ayat ke-86. Ya, ini secara berantai ya disebutkan dengan konteks yang berbeda-beda namun tujuannya sama ya. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim?" Sayaquluna lillah. Katakan wahai Nabi kepada mereka, siapa pemilik dan pencipta langit-langit yang tujuh ini dan pencipta penguasa arsy yang agung yang mulia itu? Pasti kaum musyrikin mereka menjawab, milik Allah, milik Allah. Ya. Demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surat Yunus ayat ke-31 ya. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard?" Katakan wahai Nabi, siapa yang telah memberikan rizki kepada kalian, rizki dari langit dan rizki dari bumi? Rizki dari langit apa? Hujan, ya, udara, rizki, angin. Dari bumi, oh banyak, ya, barang-barang tambang, ya, kemudian apa lagi? Tanaman yang tumbuh, sayur mayur, buah-buahan, ya. Dan seterusnya, rizki. Tanya kepada mereka wahai Nabi, siapa yang memberikan itu semuanya? Ama yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy? Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ini siapa yang telah memberikan kita bisa mendengar, bisa melihat, punya telinga, punya mata, bisa mendengar ini, bisa mendengar itu, bisa melek, melihat sesuatu di dunia ini. Dan siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Sesuatu yang hidup dari yang mati. Apa contohnya? Biji. Ya, biji. Benih mati kan kelihatannya. Ketika ditanam tumbuh jadi hidup. Ya. Ada sayurnya, ada buahnya, dimakan oleh manusia. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Coba kalau kita berpikir, ini Allah ya mengajari kita supaya kita itu pintar, itulah cerdas, berpikir, mikir. Itu siapa yang kayak gitu tuh? Profesor, peneliti, dokter, ilmuwan, ya, guru yang bisa seperti itu? Nggak bisa, nggak bisa. Itu Allah yang mengendalikan semuanya, ya. Atau yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, yang mati dari yang hidup, yang awalnya hidup jadi mati. Nah. Ya seperti hewan-hewan itu. Awalnya hidup, tumbuhan. Demikian pula manusia, yang awalnya hidup jadi mati. Siapa itu? Ya. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur seluruh urusan di jagat raya ini, ya, menerbitkan matahari dari arah timur, kemudian ditenggelamkan, hilang di sore hari, malam yang muncul bintang dan rembulan, besok muncul lagi, ya, matahari, pergantian siang dan malam. Ini semuanya fenomena alam, bukan kejadian yang oh biasa aja, ngapain dibahas. Bukan. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita itu mikir, paham. Itu semuanya gak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada yang ngontrol, ada yang ngatur. Siapa? Allah. Ya. Makanya ketika terjadi dialog antara seorang imam dengan seorang syuyu'iyah, orang yang meyakini alam ini terjadi dengan sendirinya, proses alam semata. Ya, sebelum berdiskusi dengan dalil-dalil ya, pakai ayat, pakai hadis, imam tadi cerdas mengajak berpikir orang tadi. Ya, coba sebelum kita masuk diskusi, saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau misalkan ada sebuah kapal besar, kapal semacam Pelni kalau sekarang nih. Ya. Kapal besar yang memuat barang-barang perdagangan. Kapal ini dari pelabuhan berjalan, ya, berjalan menuju ke pelabuhan berikutnya. Jalan bagus jalannya, teratur, terkontrol. Sampai di pelabuhan, sehingga langsung barang-barang dikeluarkan. yang keluar, yang dari pelabuhan masuk ke dalam, jalan lagi sehingga di pelabuhan, ya, turunkan barang, masukkan barang lagi, seperti itu terus. Kapalnya demikian. Kata si imam tadi kepada si pengingkar adanya Tuhan, adanya Allah tadi, coba kamu perhatikan kapal tadi, mungkinkah kapal tadi bisa berlayar, bisa menurunkan penumpang, menurunkan barang-barang, menaikkan barang-barang ke kapal tadi tanpa nahkoda, tanpa kapten kapalnya, berjalan dengan sendirinya? Kata dia, gila kamu. Ya gak mungkin lah, mesti ada yang mengendalikan, mesti ada yang mengontrol. Nahkoda itu kaptennya. Ya jalan, nanti pasti pelabuhan ya singgah, sandar, nanti selesai urusan berangkat lagi, mesti ada kaptennya. Kalau kamu memahami ini dan meyakini ini, lalu apa susahnya kamu meyakini alam ini juga ya seperti itu, terjadi dengan demikian apiknya, demikian rapinya, demikian telitinya, detailnya seperti ini. Kok diyakini gak ada yang mencipta, gak ada yang mengatur? Akal Anda di mana? Emang terbit dengan sendirinya tuh matahari terbit, ya nanti tenggelam gitu, seenaknya begitu? Kalau seenaknya ya, wah, kita yang tersiksa, ya nggak fungsi jam nanti, ya angin turun hujan, ya kadang musim panas musim hujan, ya pergantian siang dan malam, nah, ini semuanya mungkin terjadi dengan sendirinya, ya begitu tertata rapi seperti ini, nggak ada yang mengatur, nggak ada yang mengontrol. Tidak mungkin. Pakai ini. Ini. Ya. Allah mengajak bicara kita pada ayat-ayat yang barusan kita sebutkan tadi agar kita berpikir. Ya, jadilah muslim yang cerdas. Ya, bukan berislam tapi sekedar ikut-ikutan, ya sudahlah apa yang ada. Lah. Harus belajar dan belajar agar kita faham. Tidak goyah dengan syubhat yang muncul di tengah umat. Taib. Sudah habis ya. Insyaallah dilanjutkan nanti ya pada kajian mendatang bismillah subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.